munggaran kurang patepang luhur batu anapun lengkok manglayang nyecep caina ngemplok dauna dibarengan hiliwirna angin gunung. Janji hiru arek saati anu moal kukah deui naha ayeuna anjeun geus tega sulaya kana janjina rasa ka asin rasa ka dadeung ilang sirna rasa ka cinta rasa ka nyata daya buktina rasa ka asin rasa ka dadeung ilang sirna cinta rasa kanya saya buktina lirik ibarat cai kina daun tales pangharapan ngukur dina rasakah